cincin kepalsuan. Wah, aduh, mudah-mudahan ini tidak palsu ya. Cincin kepalsuan, is okay? Cus, kumaha a'a? Sebentar. Biasa. Sebentar biasa. Abi oge tipayun asuk gitu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas ngertinya. Iya, aku juga seperti itu. Namanya kita kan masih belajar sama-sama belajar. Ah, gitu, alhamdulillah. Apalagi aku ya, mudah-mudahan kita saling aja. Wah, aku mau dong salah satu. Oh iya, dari keluarga besar mungkin kedua mempelai mau dong ke sini ikut joget ya, iya, Pak, apa-apa ya? Enggak apa-apa, biar aku enggak sendiri di sini. Papa? Ya, panganten tiasa kadia, Bu. Bapak Haji Peri anu mana? Bapak Haji Peri anu mana? Bapak Haji Peri. Oh, Bapak Haji Peri teh Bapak Hajat. Nah, atuh henteu nya. Sakedap Neng, sakedap. Oh, teh kapayun teh sakedap teh. Pang motokeun abi sareng Neng Lesti. Sak. Eleh, nikah dadah mas. Alhamdulillah, kalaksana. Si Akang anu kasetnya anu ngagaduhan kumis tipis. Ari kanu kaset mah, ini cinges. Alhamdulillah, hatur nuhun. Sami-sami. Mohon pun istri nyudung idam, cenapi orang dipoto sama ngesti. Ya kan ari orang di dieu mah, orang dieu mah nya pamagetna pemuda anana teh kararasep. Nya pemudina garelis, ya nah nini-ninina parareot. Aa, iya, ibu punten ya, da atuh di mana-mana ge arintos nenek-nenek mah pasti peot coba. Komo engke Lesti meureunan ke geus kolot teh kitu meureun peotnya. Hapunten ibu heureuy eta mah teh dianggap banyolnya. Naha? Iya, mangga kangge keluarga besar Bapak Saiful Hajat Manawi badeng nyarengan ka payun khususna kangge ka kedua mempelai urang joget-joget heula da enjing mah moal aya meureun ya. Kangge ka Bapak Hajat sok mangga. Bang Bung hidung, eta si bapak ngan hidung-hidungan baik ke abdi teh pak. Pak atuh pak wios abdi mangar rumah oskel hidung. Iya boleh buat Bapak Hajat kapannya mau ikut gabung di sini ya. Sebelum ada permintaan dari kedua mempelai ada Bang Bung hidung. Kita kasih dulu satu tumbang manis ya, permintaan dari si Akang. Sahana Mina. Jakrim. Kang Jakrim, ele anu ngagaduhan acu koneng ngamang cenah di wahangan. Nyabunya anu di mana-mana lagi anu koneng mah ngambang meureun. Ih pasti negatif koneng ngamang jeung naon Bu? Yuk, urang hareangkeun atanapi hariringkeun tebang nati. Bunda Mirnawati panginten ti si Akang nu payun anu gagaduhan tembang cucing palsu. Bade ka dieu. Tongnya di dinya we. Darah rusta geningan kau dusta cincin emas permata kau tukar dengan kaki di atas, tangan di bawah. Salahnya. Tangan di atas, kaki di bawah. Yuk. Aku bersalah demi Tuhan cinta untukmu saja. Kau bilang ada yang lain darimu setelah kau reguk madu asmara kejamnya. Oh, bahkan sumpah berdosa. Ludah yang kau buang, engkau telah kembali. Kau tuduh seakan aku bersalah. Demi Tuhan, cinta untukmu saja. Masih kene, masih kene, gani kasih. Goyang aku nyak, nyak, tenang. Dan permata dan